Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadith Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwah fillah wa akhwat fi din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lewat kita telah membahas masalah bacaan tasmi', yaitu sami Allah liman hamidah. Kemudian berikutnya adalah bacaan tahmid, yaitu ucapan Rabbana walakal hamdu. Bansarah hafidhahullah ta'ala mengatakan dalam satu riwayat tanpa waw, Rabbana lakal hamdu. Namun mayoritas riwayat menggunakan waw, Rabbana walakal hamdu. Dua-duanya baik. Seandainya orang mau membaca Rabbana walakal hamdu boleh, Rabbana lakal hamdu juga tidak mengapa. Kemudian tentang waw di sini, apa i'rabnya? Maka pendapat yang pertama mengatakan waw ini adalah waw zaidah, waw tambahan yang tidak punya makna. Sebagaimana bacaan yang tanpa waw. Maka Rabbana walakal hamdu itu maknanya adalah Rabbana lakal hamdu. Penjelasan yang kedua, waw di sini adalah waw ataf. Sehingga makna Rabbana walakal hamdu adalah Rabbana hamidnaka wa rabb kami, kami memujimu, walakal hamdu dan milikmulah dan untukmulah segala puji. Maka di sini pensyarah hafizullah ta'ala cuma menjelaskan bahwasanya bacaan tahmid cuma ada dua model, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Maka ini adalah penjelasan yang kurang lengkap. Oleh karena itu Syaikh Al-Qahtani memberikan tambahan yang berasal yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk zikir setelah bangkit dari rukuk adalah empat jenis atau empat model. Yang pertama, dua yang pertama telah disebutkan oleh pensyarah, yaitu Rabbana lakal hamdu dan Rabbana walakal hamdu. Sedangkan model yang ketiga dan keempat ini tidak disinggung oleh pensyarah Hisnul Muslim. Model yang ketiga adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu, menggunakan tambahan Allahumma tanpa waw. Kemudian yang keempat menggunakan Allahumma dengan tambahan waw, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Wal afdal, dan yang lebih baik adalah seorang muslim mengucapkan masing-masing model. Fayunawwi, maka dia variatif. Terkadang dia membaca model A, terkadang membaca model B, terkadang C, dan terkadang D. Dan ini memiliki beberapa faedah, beberapa manfaat. Jika orang itu variatif, kadang ini, kadang itu, maka memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dia mengamalkan semua sunnah. Dia mengamalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia mendapat, yang kedua, dia mendapatkan pahala dari semuanya. Dia mendapatkan pahala karena bacaan yang pertama, karena membaca bacaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini aqrab ilal ittiba, maka itu lebih dekat kepada ittiba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak satu model. Nabi kadang ini, kadang itu, maka yang lebih dekat kepada ittiba' Nabi adalah juga variatif dalam dalam bacaan. Dan yang keempat adalah bermanfaat agar supaya orang itu gerakan dan bacaan sholatnya tidak menjadi gerakan otomatis, gerakan mekanik, ya, kan, tapi diiringi dengan niat. Namun menghadirkan hati. Berbeda dengan orang yang bacaannya satu model saja, maka bacaan dan gerakan sholat bisa menjadi gerakan otomatis, gerakan mekanik, ya, sehingga bacaan tersebut dibaca tanpa menghadirkan niat. Itu diantara manfaat variatif dalam bacaan. Kemudian Rabbana walakal hamdu, tentang makna alhamdu, maka Sayyid Al-Qahtani mengatakan alhamdu maknanya adalah wasful mahmudi bil kamali, adalah menyebut sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang baik bagi zat yang dipuji atau sesuatu yang dipuji, dan kita sebut-sebut dan kita puji-puji sesuatu tersebut, ma'al mahabbati wa ta'zim, diiringi atau didorong rasa cinta dan pengagungan. Kemudian kembali kepada bacaan tahmid, yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Wahai Rabb kami, untukmu segala puji, pujian yang banyak, tayyiban. Tayyib di sini dijelaskan maknanya adalah khalisan, pujian yang ikhlas. Mubarakan fihi, yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Artinya mutazayidan, yang terus bertambah. Setelah orang membaca tasmi' dan tahmid ketika bangkit dari rukuk, maka bisa dia tambahkan dengan membaca bacaan berikut. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la manya lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh uang antar langit dan bumi, dan sepenuh segala sesuatu yang kau kehendaki setelahnya. Dan Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan sanjungan dan keagungan. Ahakku maqalal abdu, itulah kalimat dan perkataan yang paling berhak, paling layak diucapkan oleh seorang hamba. Dan seluruh kita, seluruh kami adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi apa yang engkau beri, dan tidak ada yang memberi apa yang engkau halangi. Dan tidaklah bermanfaat kemuliaan atau kekayaan orang yang kaya minka, tidaklah bermanfaat untuk bisa mencegah azab dan siksamu. Maka kalimat Allahumma la mani alima a'taita, di samping adalah bacaan setelah bacaan lanjutan dalam tahmid dalam sholat, dan merupakan bacaan setelah salam, setelah selesai sholat. Sahabat yang membawakan hadis ini, mil as-samawati wal mal-ardi dan seterusnya, adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka kita mengatakan pujian sepenuh langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kalimat ini mengisyaratkan bahasanya kita iktiraf, mengakui kalau kita tidak mampu menunaikan kewajiban memuji Allah, meskipun kita telah mencurahkan seluruh kesungguhan untuk memuji Allah. Maka meskipun seorang itu mencurahkan seluruh kesungguhannya untuk memuji Allah, tidak ada satupun manusia yang mampu untuk memenuhi kewajibannya yang seharusnya dia berikan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah hak Allah Subhanahu wa taala dipuji, dan kita tidak mampu untuk benar-benar memujinya. Sebagaimana takwa, ya, sebagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban hamba. Maka tentang perintah takwa di surat Taghabun Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mustata'tum. Bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Sedangkan di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, sedangkan di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tentang dua ayat ini, di antara penjelasan yang bagus tentang hubungan antara dua ayat ini adalah ittaqullaha haqqa tuqatih adalah membahas tentang apa yang menjadi hak Allah. Apa yang menjadi hak Allah? Yang menjadi hak Allah adalah manusia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud adalah dengan engkau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lupa. Engkau selalu taat kepada Allah dan tidak pernah maksiat. Inilah hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fattaqullaha mastata'tum itu adalah menjelaskan kemampuan hamba, dan itulah kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh hamba. Ya, maka yang menjadi kewajiban hamba adalah bertakwa kepada Allah semaksimal yang bisa dia kerjakan, yang bisa dia lakukan. Meskipun seharusnya yang diberikan oleh seorang hamba kepada Allah adalah takwa dengan sebenar-benar takwa, ya, itu tanpa yaitu taat tanpa pernah ternodai maksiat sekalipun, selalu ingat dan tidak pernah ternodai lalai sekalipun. Dan tentu ini adalah satu hal yang di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu yang Allah wajibkan atas manusia adalah fattaqullaha mastata'tum. Maka yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala adalah kita puji dengan pujian yang sempurna. Namun tidak ada manusia yang bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang seharusnya diberikan oleh manusia kepada Allah, meskipun manusia ini telah mencurahkan seluruh kesungguhannya. Ba'da istifraq al-majhud fihi. Al-Khattabi rahimallahu taala mengatakan bahasanya mil as-samawati wal mil ardi, ini adalah kalimat gambaran dan untuk mendekatkan pemahaman. Karena yang namanya pujian, pujian adalah kalimat, adalah kalam, dan yang namanya pujian, namanya kalimat itu tidak bisa diukur dengan takaran. Dan tidak bisa dipenuhi dengan wadah. Oleh karena itu yang dimaksud dengan sepenuh langit, sepenuh bumi, yang dimaksudkan adalah takdirul adat, adalah menyatakan bilangan yang banyak. Sehingga seandainya diandaikan kalimat-kalimat pujian tersebut dijasadkan, maka dia akan memenuhi seluruh tempat. La balaghat min kasratiha, maka dikarenakan begitu banyaknya pujian tersebut, maka balaghat mampulah pujian yang dijasadkan ini memenuhi langit dan bumi. Wa mil amasyita min syai'in ba'du, dan sepenuh segala sesuatu yang kau kehendaki setelah langit dan bumi, setelah penuhnya langit dan bumi dan penuhnya ruang antara langit dan bumi. Maka kalimat ini isyaratun mengisyaratkan bahasanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang terlalu mulia, satu hal yang tidak mungkin masuk ke dalam perhitungan dan perhitungan manusia. Dan pujian kepada untuk Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibatasi oleh zaman dan tempat. Oleh karena itu maka kita serahkan pujian yang seharusnya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaisa wara'a dzalika lil hamdi muntaha. Oleh karena itu maka pujian untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki titik akhir. Oleh karena itu tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencapai puncak dan titik akhir dari pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wabihadhi rutbah, maka dengan kedudukan ini, maka dengan level dan kedudukan ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhak untuk mendapatkan nama Ahmad. Li'annahu, karena beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Ahmad mimman siwahu. Karena beliau adalah Ahmadun Nas, adalah orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan nama umumnya manusia. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nama yang jadi sifat. Beliau bernama Ahmad dan demikianlah sifat beliau. Beliau adalah Ahmadun Nasi, adalah manusia yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ahmadun Nasi lillah, adalah manusia yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya menjadi sifatnya, tidak sebagaimana umumnya manusia. Maka boleh jadi ada manusia yang namanya untung namun tidak pernah untung. Ada manusia yang namanya adalah nama yang mulia, namun dia tidak mendapatkannya. Ada seorang yang namanya Bejo, dan Bejo itu artinya untung, namun dia selalu tuno. Tuno itu artinya rugi. Maka namanya tidak menjadi sifatnya. Adapun nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah nama yang menjadi sifat. Beliau bernama Muhammad, yang artinya adalah orang yang banyak dipuji karena terdapat banyak hal-hal yang terpuji pada dirinya, dan itu adalah kenyataan. Dan nama beliau adalah Ahmad, Ahmadun Nas, yang artinya adalah Ahmadun Nasilillah, adalah orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan itu kenyataan. Ahlas sana'i, Allah adalah zat wahai zat yang berhak untuk mendapatkan sanjungan. Sana artinya adalah al-wasfu al-jamil, menyebutkan kebaikan-kebaikan, sisi-sisi indah dan pujian dari orang yang dipuji. Wal-majdi dan wal-majdi, majdi maknanya azamah, keagungan. Wa-nihayatu syaraf, adalah puncak kemuliaan. Rajulun majidun min dalun, maknanya dalam bahasa Arab adalah kasirul khair, ada seorang yang banyak kebaikan pada dirinya, syarifun, seorang yang mulia. Majid, dan demikian juga dalam bahasa Arab ada sebutan majid, yang kita wazan fa'il, ini untuk menunjukkan mubalaghah, sangat mulia. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Majid. Sebagaimana dalam bacaan di akhir tasahud, innaka Hamidum Majid. Wa kulluna laka 'abdun, dan semua kami adalah hamba-Mu ya Allah. Maka kalimatnya adalah kalimat pengakuan. Bahasanya kita adalah hamba dan budak Allah Subhanahu wa taala. Wa anal malik lana, maka Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik diri kita. Dan pengakuan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba. Karena dalam kalimat ini terdapat pemasrahan, penyerahan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepada Allah dan pengakuan dengan atau terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yang fa'udzal jaddi minkal jadd, dan kemuliaan orang yang mulia atau kekayaan orang yang kaya tidaklah bermanfaat untuk bisa mencegah azab murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Artinya kekayaan orang yang kaya tidaklah bermanfaat ya, minka untuk mencegah siksamu, untuk mencegah adab dan murkamu. Karena yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh. Adapun kekayaan, maka pada hari tersebut, hari akhir, maka orang akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa harta sedikit pun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya manusia akan dibangkitkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak berpakaian, dan Nabi katakan buhmun, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala katakan la bai'un fihi wala khulatun wala syafa'ah. Pada hari itu, hari tersebut tidak ada jual beli, orang tidak bisa mencegah siksa Allah Subhanahu wa taala dengan dia membayar sekian juta, sekian miliar ya. Maka tidak ada jual beli, wala khulatun wala syafa'ah, tidak ada kekasih yang bisa menolong, dan tidak ada syafaat yang bermanfaat kecuali syafaat untuk orang-orang yang beriman, dan syafaat ya untuk orang-orang yang Allah izinkan dan Allah ridai. Maka yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah amal soleh, nasab ya, status sebagai anak si A dan anak si B, cucunya si A dan si B juga tidaklah manfaat ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu hadis di Arba'in An-Nawawiyah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yubti'uhu nasabu fala yusri'uhu man yubti'uhu amalu fala yusri'uhu nasabu. Maka siapa yang dilambatkan oleh amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat dirinya. Siapa yang dilambatkan kedudukannya, direndahkan kedudukannya oleh amalnya, amalnya tidaklah hanya menyebabkan dia mendapatkan kedudukan yang rendah, maka ini maka dia tidaklah terangkat gara-gara nasabnya sebagai anaknya si A, si B, cucunya si A dan si C, ya, buyutnya A dan B. Wa innama yanfa'u, maka yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah amal saleh. Al-jid dalam bahasa Arab artinya adalah keberuntungan, kebahagiaan, dan bisa juga maknanya kekayaan. Ta'ala jadduka, maknanya adalah alat azamatuka, sungguh tinggi, sungguh mulia keagunganmu ya Allah. Nong terkadang al-jaddu itu bisa maknanya kakek, abul ab. Kemudian doa berikutnya adalah doa usujud, doa yang Nabi ajarkan ketika kita sujud. Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku, dan dia adalah Al-A'la, Zat yang maha tinggi. Dianjurkan untuk dibaca sebanyak 3 kali. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Subhana Rabbi maknanya adalah Unazihu wa uqaddisuhu, aku sucikan dan aku sucikan dia, yaitu Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dari segala kekurangan. Namun di sini di buku ini tidak dijelaskan penjelasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-A'la. Maka hadis ini atau hadis yang memuat bacaan ini menjadi dalil bahasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-A'la. yang diambil dari kata-kata al-ulu artinya tinggi. Dan ada tiga nama Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari kata-kata yang bermakna tinggi, diambil dari kata-kata al-ulu yang maknanya tinggi. Yang pertama adalah al-ali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat kursi, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Maka dalam ayat kursi ini ditetapkan bahasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-ali. Kemudian yang kedua adalah al-a'la. Dan ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat al-a'la, subbih isma rabbikal a'la. Demikian juga ada dalam hadis tentang bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Yang ketiga adalah al-muta'ali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-13. Alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al. Allah adalah zat yang mengetahui hal yang nampak, hal yang tersembunyi dan hal yang nampak, dan dia adalah al-kabiru al-muta'ali. Dia adalah zat yang maha besar dan zat yang maha tinggi. Inilah tiga nama Allah Subhanahu wa taala yang semuanya berasal dari akar kata yang sama, yaitu al-uluwu yang artinya tinggi. Maka tiga nama Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani di kitab beliau Sarah Asmaul Husna menunjukkan bahasanya semua makna al-ulu, semua makna ulu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tiga nama ini mengandung sifat, menetapkan sifat bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat al-ulu, artinya tinggi. Karena nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat. Sebagaimana nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi adalah nama yang menjadi sifat. Demikian juga nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang menjadi sifat, berbeda dengan nama makhluk yang tidak tentu atau tidak semua nama makhluk, nama manusia menjadi sifat. Dan kalau nama Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah nama yang menjadi sifat. Maka tiga nama di atas al-ali, al-a'la, al-muta'ali adalah nama yang menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-uluw. Dan sifat tinggi untuk Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga jenis, mencakup tiga hal. Sebagian ulama menyebutkan mencakup dua hal. Dan di sini Syekh Sa'id Al-Qahtani di buku beliau Sarah Asmaul Husna menyatakan mencakup tiga hal. Memilih pendapat yang mengatakan nama Allah Al-Ali dan semisalnya itu mencakup tiga hal. Yang pertama adalah uludzat. Maka zat Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas seluruh makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Dan seluruh makhluknya ada di bawah arsy. Dan arsy itu sendiri makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di bawah zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ulu zat ini adalah makna dekat untuk memaknai nama-nama Allah di atas. Al-A'la, Al-Ali. Itu makna dekat adalah menunjukkan kalau Allah zatnya adalah tinggi. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki uluwu dzat, dzat Allah Subhanahu wa taala adalah tinggi, karena Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, maka hal ini menunjukkan bahasanya Allah itu berbeda dengan hamba. Allah bukan hamba dan hamba bukan Allah. Maka akidah tentang bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas sana adalah satu akidah yang sangat-sangat penting. Karena ini adalah akidah yang membantah anggapan sesat, ya. Sebagian orang yang atau sebagian sufiyah, ghulatu sufiyah, sufi ekstrim yang mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan hamba. Ya. Yang ini merupakan juga salah satu ajaran Anan Krishna. Ya, karena Anan Krishna dengan buku-bukunya dia menyebarkan agama Anan Krishna yang inti pokoknya adalah tiga ajaran. Yang pertama adalah bersatunya hamba dengan Allah, aku adalah Allah dan Allah adalah aku. Dan yang kedua adalah reinkarnasi yang hakikatnya adalah ingkarul ba'thi. Reinkarnasi itu maknanya apa? Ingkarul ba'si, mengingkari adanya hari berbangkit dan mengingkari hari kiamat. Dan pluralisme, menganggap semua agama seluruhnya sama. Itu tiga pokok ajaran Anan Krishna. Maka keyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa taala ada berada di atas sana, ya. Itu satu keyakinan yang penting karena dengan ini maka seorang punya kita jelaskan maka kita bantah akidah sesat yang beranggapan bahasanya ada manusia yang bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah uluwul qadari atau disebut juga dengan uluwus sifati. Allah Subhanahu wa taala memiliki ketinggian sifat. Yang dimaksud ketinggian adalah sifat-sifatnya luhur, sifat-sifat yang mulia, sempurna, yang tidak memiliki cacat sedikit pun. Dan perlu diketahui bahasanya ulu sifat, bahasanya Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat sempurna, sifat-sifat luhur dan mulia, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Maka akidah ini bahasanya Allah adalah memiliki uluhu sifat, sifat-sifat yang sempurna adalah akidah yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Seluruhnya. Baik yang ahlu sunnah ataupun yang ahli bidah. Seluruhnya bersepakat kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki uluhu sifat. Berbeda dengan uluwu dzat. Berbeda dengan uluwu dzat yang merupakan akidah khas Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menyelisih berbagai pemahaman sesat. Yang menyelisih pemahaman Jahmiyah dan orang-orang yang mengikutinya yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Adapun uluwu sifat, maka uluwu sifat itu disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Ahlu sunnahnya ataupun ahli bidahnya. Semua mereka sepakat. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki uluwu sifat. Memiliki sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat yang sempurna. Oleh karena itu, maka orang yang mengingkari uluwu dzat memaknai tiga nama Allah di atas dan ayat-ayat yang semisal dimaknai dengan uluwu sifat. Mereka mengatakan bahasanya misalnya Allah sabi isma rabbikal a'la, yang dimaksud al-a'la di sini adalah a'la dalam sifat. Padahal tadi kita sampaikan bahasanya Bismillah Rabbikal A'la, nama Allah adalah Al-A'la, maknanya dekat untuk Al-A'la adalah Uluwudzat. Mana dekatnya? Itu lebih dekat daripada Uluwusifat. Maka makna dekat dari Al-A'la adalah keyakinan Allah Subhanahu wa taala berada di atas sana. Ini lebih dekat daripada memaknainya dengan bahasanya sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Ini makna gak jauh. Maka orang-orang yang tidak menerima kalau Allah, zat Allah ada di atas sana, mereka memaknai al-a'la adalah dengan uluwu sifat. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya, karena ulu sifat, keyakinan bahasanya Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat sempurna adalah satu hal yang mujma'un alaih, disepakati oleh seluruh kaum muslimin, ahlu sunnah, mu'tazilah, khawarij, jamiyah, dan yang lainnya, semuanya sepakat untuk berkeyakinan kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang sempurna dan tidak cacat. Cuma realisasinya gimana? Teorinya disepakati, namun realisasinya yang berbeda. Maka setelah seluruh kaum muslimin sepakat bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki uluw sifat, sifat-sifat yang sempurna, maka mereka berselisih pendapat. Apakah dengan kita menetapkan Allah itu mendengar, melihat, maka berarti kita menetapkan sifat sempurna untuk Allah? Mu'tazilah mengatakan tidak. Karena dengan demikian maka Allah serupa dengan manusia yang mendengar dan melihat. Maka Allah harus tidak mendengar dan tidak melihat agar dia memiliki sifat yang sempurna. Maka akhirnya Mu'tazilah kemudian mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Jahmiyah mengingkari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya baik. Itu apa? Ingin menetapkan sifat sempurna untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ingkari sifat. Mereka mengingkari sifat bukan karena ingin melecehkan Allah, bukan karena ingin merendahkan Allah, namun ingin memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun niat yang baik semata belum cukup. Namun mereka punya niat dan tujuan yang baik, namun jalan yang salah. Mereka kira bahasa niat baik yang yaitu menetapkan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, itu dengan mengingkari sifat, itulah jalan yang benar. Padahal itu adalah jalan yang sesat. Yang benar adalah apa, sebagaimana yang sebagaimana keyakinan ahlu sunnah, setelah kita berkeyakinan bahasanya Allah adalah zat yang sempurna sifat-sifatnya, tidak memiliki cacat dan kekurangan sedikitpun, maka realisasinya adalah dengan kita tetapkan semua sifat dan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak kita ingkari satupun darinya, dan tidak kita pilih-pilih kalau untuknya sebagian sifat dan untuknya sebagian sifat yang lain. Untuknya wujud kidam baqa wa mukhalafatul hawadisi wa qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat wal iradat. Namun dia tidak memiliki sifat-sifat yang lain. Sifat sayang, marah, cinta, dan yang lainnya. Maka ini juga satu hal yang tidak benar. Yang benar adalah kita imani semua sifat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Kemudian ulu yang ketiga adalah uluwul qahri, tinggi kekuasaannya. Artinya apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Intinya demikian. Wawal qahiru fauqa ibadihi, di antara dalil untuk uluwul qahir adalah firman Allah, wawal qahiru fauqa ibadihi, dan dia adalah qahir, maha kuasa, apa yang dia inginkan itulah yang terjadi di atas hamba-hambanya. Maka di syarah Hisnul Muslim tidak ada penjelasan untuk makna al-a'la, cuma dijelaskan subhana rabbi, maknanya adalah aku sucikan Allah dari segala kekurangan. Thalatha marat subhana rabbil a'la dibaca sebanyak 3 kali. Para ulama menganjurkan agar seorang yang sholat ketika dia membaca subhana rabbil a'la atau subhana rabbil azim dalam rukuk dan sujudnya, dianjurkan untuk tidak kurang dari 3 tasbih. Bahkan menambahnya satu hal yang lebih baik. Lebih dari 3 adalah satu hal yang lebih baik. Maka ketika kita rukuk, maka Nabi mengajarkan untuk mengagungkan Allah subhana rabbil azim. Sedangkan ketika sujud, Nabi ajarkan kepada kita untuk menyebut al-a'la, subhana rabbiyal a'la. Maka hikmah untuk rukuk kita sebut al-azim, subhana rabbiyal azim, sedangkan untuk sujud disebut al-a'la. Hikmah penyebutan nama Allah al-azim di rukuk dan al-a'la di sujud adalah dikarenakan sujud, ketika orang itu sujud maka dia dalam posisi puncak ketawadduan. Karena ketika orang itu sujud maka seorang itu meletakkan dahinya yang merupakan anggota badan yang paling mulia, ya, yaitu kepala. Kepala yang merupakan anggota badan yang paling mulia, maka diletakkanlah dalam sujud, maka dahi diletakkan ala mawati'il aqdam, di lantai yang merupakan tempat injakan telapak kaki. Maka kondisi ini afdal minar ruku', lebih baik daripada ruku'. Fahasanun, maka satu hal yang baik mengkhususkan kondisi sujud dengan satu kata-kata, dengan satu nama yang mengandung al-a'la yang merupakan bentuk tafdil. Yaitu al-a'la berbeda dengan al-azim yang tidak ada di sana tafdil, pengutamaan dan penglebihan. Ini penjelasan tentang rahasia al-a'la untuk sujud dan al-azim untuk rukuk. Karena kondisi sujud itu lebih afdal daripada kondisi rukuk, maka digunakanlah dalam sujud nama Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti wazan af'ala yang bermakna lebih, al-a'la. Dan penjelasan lain tentang masalah ini adalah karena pada saat orang itu sujud meletakkan dahinya ke lantai, maka dia dalam posisi tawaduk, merendahkan, mengungkapkan kerendahan dirinya, maka pada saat itu dia mengungkapkan tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia merendah, dia sebut, dia ingat, maka dia diingatkan untuk mengingat, maka dia disyariatkan untuk mengingat bahwasanya Allah adalah zat yang maha tinggi. Maka di sini kita lihat definisi sujud. Bahwasanya yang dimaksud pengertian sujud adalah meletakkan dahi, ya, di lantai, di tanah, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian sujud dalam makna sempit. Sedangkan sujud dalam makna yang luas adalah ketundukan diri, ketaatan. Nah, itu adalah sujud dalam makna yang luas. Dan sujud adalah ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidak boleh meletakkan dahinya di lantai, ya. Meletakkan dahinya di lantai, ya, dalam rangka untuk mengagungkan dan memuliakan seseorang. Maka dengan itu dia bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu hal yang sangat sering dilanggar oleh orang-orang yang aktivis bela diri, ya, kempo, taekwondo atau karate. Mereka di mukaddimah acara latihan dan penutup acara latihan, maka terdapat sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud menghormati lambang perguruan, atau sujud untuk simpai, untuk suhu, dan ini adalah satu hal yang membatalkan iman. Maka bila diri karat atau yang lainnya boleh-boleh saja, asalkan tidak ada hal yang bermasalah di dalamnya. Asalkan hal yang tidak ada, namun jika ada hal yang bermasalah di dalamnya, sujud kepada selain Allah, rukuk kepada selain Allah, maka haram. Bukan karena bila dirinya yang haram, ingat, bukan karena kita tidak mengharamkan bila diri yang semata-mata bila diri. Bukan karena bila dirinya haram, namun karena ada acara pembukaannya yang di sana ada sujud dan rukuk kepada selain Allah, atau acara penutupannya yang mengandung sujud dan rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui bahasanya, kata menyembah itu belum tentu maknanya sujud. Nyembah itu belum tentu maknanya sujud. Saya pernah ngobrol dengan seorang abdi dalam keraton. Maka di antara aturan di keraton, maka ketika ketemu dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya, levelnya, maka yang lebih rendah itu nyembah. Nyembah kepada yang levelnya lebih tinggi. Namun kemudian tak tanya, nyembahnya gimana Pak? Yang dimaksud nyembah di situ. Maksud nyembah di situ adalah meletakkan tangan di dada. Nah, gini itu nyembah. Oh ya sudah. Maka nyembah itu belum tentu maknanya sujud. Ya. Maka abdi dalam itu nyembah, ya. Namun bentuk nyembah sultan. Namun apa bentuk nyembahnya? Katanya bentuk nyembahnya gini, ini nyembah namanya. Dua telapak tangan dirapatkan, diletakkan di depan dada, nah diginikan sambil kepala ditundukkan, nah itu nyembah. Maknanya sujud? Bukan sujud. Tadi kita sampaikan definisi sujud. Maka pahami satu perkara itu sesuai dengan realitanya. Maka ini adu dalam nyembah Gusti Pangeran. Pangeran apa titik-titik panjangan namanya, pangerannya macam-macam. Apa yang dimaksud nyembah? Tanya dulu maksudnya. Apa maknanya sujud? Atau maknanya selainnya? Kalau maknanya mana? Kalau begini masalah. Ada yang masalah kalau begini? Hah? Ya. Maka tidak kita katakan ini adalah kemusyrikan. Ya. Ini tidak kita katakan, ini kemusyrikan. Meskipun ini namanya meletakkan tangan di depan dada, ini disebut menyembah. Ya. Dan ini perbuatan yang tidak kita katakan kemusyrikan. Karena memang hakikatnya, hakikat maknanya, ya, itu bukan kemusyrikan. Maka, al-hukmu ala syai' far'un antasawurihi. Penilaian terhadap sesuatu adalah derivat dan turunan dari bayangan, gambaran seseorang terhadap satu hal. Ya. Kalau orang itu salah paham dengan apa itu hotdog, maka nanti dia akan memberikan penilaian yang berbeda. Nah. Wah, hot, panas, dog, asu. Waduh. Asu panas. Wah, haram. Ternyata roti, isinya enggak ada apa, enggak ada hubungannya dengan anjing, enggak ada dengan hubungannya dengan asu. Maka orang melihat sekilas dia marah-marah, wah ini hukumnya haram. Dikasih tahu loh, ini loh bentuknya itu hotdog, itu roti, terus isinya sayuran, terus ada apa. Tidak ada daging anjing, tidak ada yang lain, tidak ada ini dan itu. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Nah, namun namanya bikin orang salah paham. Maka abdi dalam itu nyembah. Ternyata nyembah maknanya adalah meletakkan tangan, dikungkupkan dikumpulkan, kemudian diletakkan di depan dada. Maka lihatlah kenyataan, lihatlah, perhatikan masalah secara utuh. Contoh yang lain adalah kopi. Kohwah dalam bahasa standar Arab, bahasa Arab standar artinya khamr. Di Mu'jam Wasit, kalau kita buka kohwah, maka maknanya muskir. Maknanya muskirun. Maka khamr, berbintang dengan atau yang lainnya, brandy atau yang lainnya itu kohwah, lughatan. Namun orang Arab memakai minuman yang kita sebut dengan kopi, itu dalam bahasa Arab sekarang disebut juga kohwah. Ya, namun di bahasa Arab sekarang minuman kopi itu disebut kohwah. Ya. Apa kemudian karena kita lihat bahwasanya kopi itu disebut kohwah, kemudian kohwah di Mu'jam Wasit itu maknanya muskir, dan kita katakan kesimpulannya kopi haram. Apakah kita bisa ini membuat kesimpulan yang benar ataukah tidak? Orang Arab menyebut ini kohwah. Kohwah dalam Mu'jam Al-Wasit maknanya muskir. Muskir haram. Kullu muskirin haramun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang bukan hukumnya haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian benarkah kesimpulan kopi hukumnya haram? Kesimpulannya benar atau tidak? Kesimpulannya tidak benar. Kenapa? Karena orang tidak melihat realita. Melihat realita. Apakah yang disebut kohwah sekarang itu adalah sebagaimana pengertian kohwah lughatan dalam bahasa literal dan dalam bahasa kamus? Ternyata beda. Ternyata berbeda. Maka ada sebagian orang menganggap bahasanya ada orang yang debat saya di blog saya tentang masalah sungkem. Dia mengatakan bahasanya sungkem itu haram karena disana ada sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, sungkem artinya sujud. Nah sekarang lihat, sungkem itu ada sujud apa tidak? Di sungkem itu ada sujud apakah tidak? Maknanya secara kamus, artinya sujud. Mana sungkem dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya sujud. Nah sekarang sungkem atau sungkeman itu ada sujudnya atau tidak? Orang yang suka sungkem memberikan definisi sungkem adalah mencium tangan orang tua atau orang yang lebih dihormati dalam posisi duduk. Cium tangan. Cuma dalam posisi duduk. Yang nyium itu dalam posisi duduk. Itu definisi sungkeman menurut tukang sungkeman. Kalau definisi keraton sebagaimana saya pernah baca di KR beberapa waktu yang lewat, sungkem itu artinya nyium lutut. Mencium lutut. Bisakah kita katakan sungkeman itu kemusyrikan? Membatalkan iman. Ini masalah besar ini. Ini bukan masalah ringan. Kafir orangnya, murtad orangnya, batal syahadat. Definisi kamus, kamus besar bahasa Indonesia, sungkem, saya buka, sungkem maknanya sujud. Definisi katon, sumbernya sungkeman, itu mencium lutut. Definisi orang tukang sungkeman, saya searching di Google, ada orang budaya atau ya, apakah ada tulisan tentang masalah budaya Jawa. Sungkem didefinisikan dengan mencium tangan dalam keadaan berlutut. Dan realitanya sungkem apa? Anak dalam posisi duduk, bapak atau ibu dalam posisi duduk di lantai, anak duduk di lantai, kemudian bapak atau ibu duduk di kursi, ya kan? Habis itu nyium tangan ibunya, nyium tangan bapaknya sambil mengucapkan apa yang diucapkan. Apakah ini membatalkan iman? Ya kalau memang ada acara sungkeman yang sujud dulu habis itu cium tangan, ya sudah, kalau itu ada sujud dalam pengertian meletakkan dahi di lantai, ya sudah, maka itu satu hal yang membatalkan iman. Namun kalau sekedar ya, ibunya suruh duduk dulu, bapaknya suruh duduk, kemudian datanglah anak langsung ngambil posisi duduk, setelah itu kemudian nyium tangan sambil ngomong ya, selamat hari raya atau apa yang lain atau minta maaf ya. Kita katakan orang ini telah melakukan pembatal iman. Maka sedangkan makna kamus dari sungkem tadi, kalau makna kamus besar bahasa Indonesia artinya sujud. Maka ini seperti kasus kohwah. Ini seperti kasus kohwah. Kohwah secara bahasa di mujam wasit, antum bisa cek. Di mujam wasit maknanya adalah muskir. Sesuatu hal yang memabukkan. Dan muskir itu haram. Dan orang Arab menyebut kopi itu kohwah. Apakah kita katakan dari sini kemudian kohwah itu haram? Kemudian bacaan sujud yang lain adalah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maksudnya engkau wa ya Rabbku, Allahumma ya Allah, rabbana wa ya Rabb kami, wa bihamdika dengan memujimu, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Demikian juga bisa membaca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Dan di sini terdapat dua nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu subuh dan kudus. Yang subuhun artinya adalah zat yang maha suci, ya tersucikan dari segala kekurangan. Demikian juga kudusun kurang lebih maknanya adalah sama, zat yang maha suci yang tersucikan dari segala kekurangan. Rabbul malaikati waruh, Rabbnya, Tuhannya seluruh para malaikat dan roh, yaitu Jibril. Demikian juga bisa kita pada saat sujud membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, aku hanya bersujud kepadamu. Dan tidak boleh bersujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sujud itu ada dua macam. Sujud tahiyah wa sujud ta'abud. Sujud penghormatan dan sujud penyembahan. Penghambaan. Sujud tahiyah hukumnya boleh sebelum syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana malaikat memberikan sujud tahiyah kepada Adam, sebagaimana anak-anak Yakub memberikan sujud tahiyah kepada Yakub, sebagaimana di surat Yusuf. maka sujud tahiyah itu dibolehkan sebelum syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sujud ta'abbud, sujud penyembahan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka haram di seluruh syariat. Sedangkan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharamkan sujud kepada selain Allah, baik sujud ya, ta'abbud ya, ataupun sujud tahiyah. Meskipun sujud tersebut cuma sekedar penghormatan dan pemuliaan. Saddan lidhari'ah. Diharamkannya sujud tahiyah adalah saddan lidhari'ah. Dalam rangka menutup jalan kemungkaran. Dan di antara ulama yang menjelaskan adanya dua macam sujud ini adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu ta'ala. Di salah satu khutbah beliau. Wabika amantu walaka aslamtu. Kepadamu aku beriman, walaka aslamtu, dan kepadamu aku memasrahkan diri. Maka di sini iman berbeda dengan Islam. Karena disebutkan dalam satu dalil. Sajada wajhi, maka wajahku bersujud lilladzi khalaqahu. Maka di sini kita jumpai definisi sujud. Sajada wajhi. Yang namanya sujud adalah meletakkan wajah, meletakkan dahi di lantai, ya, di tanah. Maka ini faedah penting. Bahasanya sujud dalam makna khas, dalam makna sempit adalah meletakkan wajah, meletakkan dahi di lantai. Sajada wajhi, wajahku bersujud. Lillati khalaqahu, untuk menyembah zat yang menciptakannya, menciptakan wajah, wasawwarahu, dan memberi rupa untuk wajah. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan membelah pendengaran dan penglihatannya. Lihat, pendengaran dulu baru penglihatan. Sahabat berkata di sini adalah Ali bin Abi Thalib, syaqqa sam'ahu wa basarahu, syaqqa maknanya falaqa membelah, wa fataha membuka. Yang dimaksud wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, membelah dan membuka pendengaran dan penglihatannya, adalah manusia pertama kali keluar, bayi pertama kali keluar, dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Setelah itu Allah buka pendengarannya. Berapa hari bayi mendengar tuh? Apa biologi ya Pak sama ini? Maka setelah mungkin misalnya sehari, maka ya, bayi itu bisa mendengar. Dan yang bayi itu mendengar dulu baru melihat. Pada awalnya dia keluar, dia tidak melihat, dia cuma mendengar. Pertama kali tidak mendengar dan tidak melihat. Setelah itu Allah buka pendengarannya, maka dia bisa mendengar. Setelah itu kemudian menyusul penglihatannya, Allah buka sehingga dia semula tidak melihat, kemudian jadi melihat. Itu yang dimaksud wasaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Ai al-muqaddirin wal musawwirin, yaitu yang mentakdirkan ciptaan yang semula tidak ada menjadi ada. Al-musawirin, yang memberikan rupa. Subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Bisa juga ketika sujud kita membaca, ini sama persis dengan bacaan rukuk ya. Subhanadil jabarut wal malakut, maksud zat yang memiliki kekuasaan dan kerajaan, wal kibriya dan kebesaran, wal azamah dan keagungan. Dan kemarin kita sampaikan bahasanya kibriya itu maknanya adalah juga azamah. Kebesaran itu maknanya adalah keagungan. Namun kebesaran itu lebih tinggi daripada keagungan. Al-azamah ma'aziyadah. Keagungan ditambahi makna yang lainnya itulah kibriya. Oleh karena itu maka untuk mengagungkan Allah kita diajarkan untuk mengucapkan Allahu Akbar dan tidak mengucapkan Allahu A'zam wal Ajal. Ini, karena Akbar itu lebih agung nilai rasanya dalam bahasa Arab dibandingkan A'zam dan Ajal. Kemudian bisa juga membaca Allah maghfir li dhanbi kullahu tiqahu wajillahu. Ya Allah ampunilah aku dosa-dosaku seluruhnya, yang kecil-kecil ataupun yang besar-besar. Wa awwalahu wa akhirahu, yang awal ataupun yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirahu, baik yang kukerjakan terang-terangan dilihat oleh banyak orang. Wa sirahu, atau kukerjakan sembunyi-sembunyi. Sahabat membawakan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiallahu anhu. Tika maknanya sedikit, jillahu maknanya banyak. Maka ya Allah ampunilah aku dosa-dosaku seluruhnya, yang sedikit, yang banyak dan seterusnya. Maka di sini terdapat merinci setelah global. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Ini global. Setelah itu dirinci. Yang sedikit ataupun yang besar, yang dilakukan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena kalimat ya Allah ampunilah dosaku seluruhnya itu mencakup semua dosa secara global. Kemudian dirinci yang kecil ataupun yang besar. Dan apa faedah kalimat semacam ini merinci setelah global? Wa ta'adzam bil i'tiraf. Maka ini adalah pengakuan yang sangat besar, wal iqrar, dan pengakuan ya, dengan apa yang telah dikerjakan. Bimakturifa, ay bimafu'ila, pengakuan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Maka ini adalah pengakuan sungguh-sungguh, pengakuan yang luar biasa atas kesalahan yang telah dikerjakan dan dilakukan. Kemudian doa sujud yang terakhir yang dibawakan oleh penulis Isnul Muslim adalah Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka lauhsi sana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, sunya aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu, dengan maafmu dari siksamu, dan aku berlindung dengan dirimu dari dirimu. Aku tidak bisa menyanjung-nyanjungmu sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Hadis ini dihadkan oleh Muslim dari Aisyah radhiallahu anha dan diletakkan sebagai bacaan sujud. Dan bacaan ini dihadkan oleh Abu Dawud dan diletakkan sebagai bacaan witir. Ya, kalau dalam berat Abu Dawud, ya, ada bacaan ini dan diletakkan sebagai bacaan witir. Namun dalam riwayat Muslim ini meletakkannya sebagai bacaan sujud. Maka ini bisa jadi bacaan sujud dan bacaan witir. Al-Khattabi mengatakan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dan memohon kepada Allah agar Allah melindungi dirinya dengan ridhonya dari murkanya, dengan maafnya dari siksanya. Ridha dan murka itu dua hal yang berkebalikan, mutakabilan, adalah dua hal yang berkebalikan. Demikian juga maaf dan menyiksa, menghukum, ya, memberikan hukuman adalah dua hal yang berkebalikan. Falamma sara ila dzikri ma la diddalahu. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang tidak ada tandingan baginya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung bihi, dengan Allah, minhu, dari Allah. La ghaira, tidak ada yang lainnya. Allah subhanahu wa taala tidak memiliki tandingan. Beda kalau makhluk. Maka ketika seorang anak itu dimarahi ibunya, maka dia minta perlindungan pada bapaknya. Dimarahi bapaknya, minta perlindungan pada ibunya, karena ada tandingan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala latidalahu, tidak ada tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah murka, minta perlindungan kemana? Tidak ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika Allah murka, kita bisa hanya minta perlindungan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak menyiksa, kita minta perlindungan pada siapa? Allah menghukum, kita minta perlindungan pada siapa? Tidak bisa kepada yang lainnya. Ya, maka ketika Allah tidak menyiksa, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Wa makna dzalika, dan makna dari kalimat ini adalah al-istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kecerobohan dalam menjalankan kewajiban fi haqqi ibadatihi, dalam masalah beribadah kepada Allah, dan kewajiban dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bika minka, ya Allah, aku berlindung dengan dirimu dari dirimu. Artinya aku berlindung dari murkamu atau dari siksamu pada dirimu. Ya Allah, aku tidak bisa menyanjungmu, yaitu aku tidak mampu dan aku tidak sampai untuk bisa memujimu kama anta kama athnaita ala nafsika, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Maka kalimat di sini ada pengakuan terhadap ketidakberdayaan, ketidakmampuan untuk memberikan sanjungan. Dan bahasanya, seorang manusia layak diri tidaklah mampu untuk bisa sampai kepada hakikat dan puncak sanjungan kepada Allah. Sebagaimana tidak ada puncak bagi sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada puncak dan batas akhir untuk sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sanjungan itu mengikuti yang disanjung. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung. Dan apa itu memuji? Memuji menyebutkan sifat-sifat baik, sifat-sifat unggul, sifat-sifat lebih yang dia miliki. Nah, kalau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung, bahkan nama Allah tidak terhitung. Nama Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung. Dan setiap nama mengandung sifat. Namun tidak semua sifat menjadi nama. Maka jika nama Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung, maka bagaimanakah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala? Sangat tidak terhitung. Dan apa itu memuji? Menyebutkan sifat-sifat terbaik, sifat-sifat baik yang dimiliki oleh zat yang dipuji. Maka jika sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung, maka adakah makhluk yang bisa mencapai puncak pujian untuk Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Karena tidak seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala diketahui oleh manusia. Maka sehebat apapun manusia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa mencapai puncak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak mengetahui banyak dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat memuji adalah menyebutkan sifat mulia, sifat baik, sifat unggul dari sesuatu yang dipuji. Di sini dikatakan asana tabiun limusna alai. Sanjungan itu mengikuti sesuatu yang disanjung. Kalau sesuatu yang disanjung itu sifatnya tak terhingga, sifatnya tidak diketahui, ya bagaimanakah seorang itu bisa menyanjungnya dengan maksimal? Tidak bisa. Nah, kalau sifat sesuatu, sifat satu benda itu bisa diketahui secara keseluruhan, maka kita bisa memuji secara total. Asana tabi'un limusna alaih. Maka segala sanjungan yang diberikan kepada Allah, meskipun banyak, meskipun lama, wabalagha, dan meskipun orang itu hiperbol, demikian berlebihan untuk memuji Allah, faqadarullahi a'zam, maka kemuliaan Allah lebih besar lagi, dan kekuasaan Allah lebih mulia lagi, sifat Allah lebih banyak dan lebih besar lagi, dan karunia serta kebaikan Allah lebih luas dan lebih luas lagi. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam, wa qada'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagian kaum muslimin mengatakan Allah adalah zat yang maha agung, tidak terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Benarkah pernyataan ini? Kita tanya apa maksudnya? Apa yang dimaksud tidak terikat dengan dimensi ruang? Apa maksud dengan kalimat ini? Kata-kata ruang itu tidak ada dalam Quran wa sunnah isbatuhu wala nafyuhu. Allah tidak pernah menetapkan adanya ruang untuk Allah atau meniadakan ruang untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dimaksud Allah itu tidak terikat dengan ruang. Jika yang dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berada di atas as, maka ini makna yang batil. Nah, jika maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak tertutupi makhluknya, ya, tidak terliputi oleh dan tidak tertutupi makhluknya, maka ini makna yang benar. Demikian juga tidak terikat dengan dimensi waktu, jika maksudnya adalah Allah itu awal tanpa awal dan akhir tanpa akhir, maka benar maknanya. Jika seorang pelajar atau mahasiswa mencontek saat ujian, lalu hasil ujian tersebut ditulis pada ijazah yang akan digunakan untuk daftar kerja. Lalu jika dia diterima di pekerjaan tersebut, apakah dia telah melakukan penipuan? Jawabannya iya. Man rusya falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan umatku. Dan bagaimanakah dengan status uang yang diterima dari pekerjaan tersebut? Maka uangnya adalah uang haram. Jika yang dijadikan tolak ukur di pekerjaan tersebut adalah ijazah dan skill. Namun yang jadi seandainya yang dijadikan tolak ukur yang penting di kerjaan tersebut adalah skill, bukan ijazah. Ijazah itu nomor 10, yang penting skillnya. Ya, maka jika dia memang punya skill, ya, dia memang punya skill yang dia memenuhi persyaratan secara skill, ya sudah. Maka tidak mengapa, maka gajinya halal. Maka dilihat pekerjaannya tersebut. Jika pekerjaannya tersebut yang dijadikan tolak ukur adalah ijazah dan skill, ijazah tanpa skill tidak diterima, skill tanpa ijazah tidak diterima, maka pekerjaan tersebut tidak halal untuk dirinya. Karena dia cuma punya skill. Seandainya dia punya skill, karena dia cuma punya skill namun dia tidak punya ijazah. Kan, tapi jika pekerjaannya tersebut yang jadi nomor satu, yang penting adalah skill, ijazah ya nomor 10 lah. Ya. Maka asal dia punya skill, maka kerjaannya tersebut adalah kerjaan yang halal untuknya. Keluarga saya suka sekali mengadakan acara sungkeman. Sebagaimana definisi sungkeman, orang tua duduk di kursi dan yang muda duduk di lantai lalu meminta maaf. Acara ini diadakan tiap kali hari raya Idul Fitri sambil maaf-maafan antar anggota keluarga sambil menangis karena terharu dan melepas rasa rindu pada keluarga setelah kurang lebih 1 tahun tidak bertemu. Apakah ini dibolehkan? Sungkemannya, tidak ada muskilah dalam sungkeman tersebut, namun mengkhususkannya sebagai Idul Fitri sebagai acara bermaaf-maafan adalah satu hal yang kurang tepat. Maka jika acara sungkeman tersebut cuma untuk memberikan selamat hari raya, tidak masalah. Bagaimanakah hukum sumpah pramuka? Trisatya itu bermasalah. Nah, dalam trisatya itu bermasalah. Tersat ya, demi kehormatanku aku berjanji. Ya. Satu, dua, ketiga, menepati dasar dharma. Meskipun dasar dharma mengatakan, dasar dharma, satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, gimana bertakwa wong sudah melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Baru saja melanggar aturan Allah mengatakan mau bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di trisatya terdapat bersumpah dengan kehormatan, bersumpah dengan syaraf. Dan ditegaskan oleh para ulama bahwasanya bersumpah dengan asyaraf adalah bersumpah dengan selain Allah yang hukumnya adalah kemusyrikan. Terlebih lagi jika ada penghormatan kepada bendera. Hukum hormat bendera di menurut lajnah da'imah hukumnya adalah bid'ah dalam tahiyah. Bid'ah dalam tahiyah, bid'ah dalam masalah penghormatan. Dan oleh karena itu maka tidak boleh dikerjakan karena ini adalah bid'ah dalam tahiyah penghormatan. Dan tidaklah benar anggapan takfiriyun yang mengatakan bahasanya hormat bendera itu membatalkan syahadat. Maka anggapan hormat bendera membatalkan syahadat, mencium bendera itu membatalkan iman, itu satu hal yang tidak benar. Satu hal yang berlebihan. Saya pernah baca majalah yang memaham membawa faham semacam ini. Di sana ada foto orang nyium bendera, kemudian di foto itu dikasih komentar, menyembah tauhid. Maka anggapan bahasanya mencium bendera itu membatalkan iman, membatalkan syahadat, apa dalilnya? Di mana letak? Letak kemusyrikannya di mana? Jangan mengkafirkan yang tidak mengkafirkan. Jangan mengatakan ini membatalkan iman, tadi tidak membatalkan iman. Di mana letak perbuatan ini membatalkan iman? Apakah doa bisa mengubah takdir? Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaratul qada ila doa. Tidak ada yang bisa mencegah dan melak takdir kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui bahasanya doa itu mengubah takdir dari sisi pandang manusia. Ada orang yang sakit, kemudian dia berdoa, setelah itu Allah terima doanya, kemudian dia sembuh. Maka manusia melihat bahasanya dengan doa dia telah mengubah takdir. Meskipun doanya itu sendiri dan sembuh setelah berdoa juga sudah ditakdirkan. Nah, itu satu hal yang patut diperhatikan. Sakitnya, doanya saat sakit, dan sembuhnya dia setelah berdoa dalam kondisi sakit, seluruhnya telah Allah takdirkan dan telah Allah catat. Ada redaksi doa berikut ini, ya Allah, semoga saya bisa membahagiakan orang tua saya sebelum maut memisahkan kami. Ini soalnya tidak mengapa. Dalam undangan pernikahan sering dicantumkan ayat-ayat Al-Quran atau doa untuk pengantin atau tulisan basmalah atau sebagainya. Bagaimanakah hukumnya, lalu bagaimanakah baiknya redaksi kalimat dalam undangan? Ya, menyantumkan ayat Al-Quran, menyantumkan basmalah, hukumnya boleh-boleh saja, namun jadi kewajiban orang yang menerima undangan untuk hati-hati. Ya, dengan kertas yang mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban untuk memuliakannya dan tidak menghinakannya. Bagaimana kalau redaksi kalimat dalam undangan bebas? Ya, ini masalah adat, nggak perlu di detail-detailkan, nanti malah susah. Nanti kalimat undangan baiknya gini. Ya, nanti nggak boleh kreasi nanti. Apa dalilnya jika setiap naik mimbar untuk khutbah ada tongkat yang tersedia? Apakah itu sunnah? Apa cuma sholat id dan sholat jumat? Tentang bersandar pada tongkat atau berpegangan tongkat pada saat khutbah jumat, ini diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya berpegangan dengan tongkat hukumnya dianjurkan secara mutlak. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwasanya berpegangan pada tongkat itu hanya Nabi lakukan sebelum ada mimbar. Setelah ada mimbar, maka Nabi tidak lagi bersandaran pada tongkat. Maka tidak disyariatkan bersandaran dengan tongkat setelah ada mimbar. Ini pendapatnya Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Namun tafsil yang diberikan oleh Ibnu Qayyim ini tidak ada dalilnya. Ya, tidak berdalil. Karena dalil yang menunjukkan perbuatan Nabi berpegangan dengan tongkat, bersandar dengan tongkat saat khutbah tidak menunjukkan, tidak ada isyarat dan indikator yang menunjukkan antara ini dan itu. Dan ada ulama yang memberikan rincian, dan di antara yang memberikan rincian adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan mudah-mudahan adalah pendapat yang paling bagus dalam masalah ini. Kalau Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Mumti' memberikan rincian bahasanya, jika seorang itu membutuhkan tongkat ketika dia berdiri di atas mimbar, karena mungkin sudah tua, atau karena badan yang berat, karena gemuk, atau yang lain, maka dianjurkan untuk memakainya. Adapun jika tidak, dia bisa berdiri tegak di atas mimbar tanpa berpegangan dengan apapun, ya karena masih muda, masih energik, maka tidak perlu pakai tongkat. Itu rincian masalah memakai tongkat dalam khutbah sebagaimana kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan ini berlaku untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandaran pada tongkat atau semisalnya itu pada saat khutbah Jumat dan khutbah Id. Dan ingat khutbah Id Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak di atas mimbar. Saya sering mendapati imam salah dalam baca Al-Fatihah, contohnya shad pada surat Al-Mustaqim berubah makhrajnya menjadi sin. Apakah sah sholat makmum jika imam tersebut memang benar-benar jahil sedemikian rupa? Jawabannya untuk surat Al-Mustaqim, maka boleh dibaca dengan shad dan boleh dibaca dengan sin. Nah, ada dua qiraah dalam masalah ini, ada ihdinas siratal mustaqim dan ihdinas siratal mustaqim. Nah, keduanya benar, maka tidak masalah. Anggap saja dia membaca qiraah yang lain, meskipun dia enggak dongkal itu qiraah yang lain. Dia mau bacanya, mau qiraahnya hafaz, dan qiraah hafaz pakai shad. Ya. Lalu dia pindah qiraah. Ya, dia pindah qiraah ke qiraah yang lain yang pakai sin. Ya. Anggap saja dia pindah qiraah yang lain. Jika kita kerja di satu tempat, kemudian di situ pria dan wanita, namun berbeda ruangan, apakah dikatakan ikhtilat? Kata saya, menurut saya ini tidak ikhtilat. Ketika ruangan kerja antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka ini tidak ikhtilat. Tidak ikhtilat dalam kerja, dalam dunia kerja. Semua penipuan itu dosa besar atau ada tingkatannya? Semua penipuan dosa besar, dan dosa besar itu bertingkat-tingkat. Semakin besar yang ditipu dan semakin agung orang yang ditipu, maka nipu ulama itu lain dengan nipu orang biasa. Nipu ulama mengeluarkan kemudian keluarlah fatwa ya, dengan bahasa yang menipu, akhirnya satu hal yang batil jadi hak ya. Maka ini dosanya lebih besar daripada nipu orang biasa yang tidak berkaitan dengan syariat. Berapakah batasan jarak yang dapat dikatakan safar? Ya, jika orang itu bingung, maka dia bisa mengambil tolak ukur jumhur ulama tentang masalah ini, yaitu 83, kurang lebih 83 kilo. Meskipun pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim yang mengatakan tolak ukurnya adalah al-urf. Jika memang itu diyakini oleh masyarakat sebagai bentuk bepergian jauh, ya, maka itu safar. Variasi bacaan sholat ini apakah bisa diterapkan pada masing-masing rokaat? Bacaannya boleh beda-beda? Ataukah dalam satu sholat bacaannya antara rokaat satu dengan rokaat dua harus sama? Tapi berbeda dengan bacaan di sholat yang lainnya. Dalam satu sholat beda, insya Allah tidak masalah. di rukuk, ya, ketika misalnya sujud, di rukat ini dia pakai doa ini, kemudian di rukat kedua dia pakai doa yang lain, tidak masalah. Bahkan untuk sujud kita katakan seandainya dia double, boleh. Karena di sujud diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Namun misalnya rukuk, maka dia mau pakai subhana rabbil azim di rukat pertama, namun di rukat yang kedua dia ganti, insya Allah tidak masalah. Bagaimanakah cara menjaga muru'ah? Apakah menjadi orang yang pendiam? Tidak ada kaitannya secara langsung antara pendiam dengan muru'ah. Orang itu akan menjaga muru'ah, terjaga muru'ahnya jika tidak overdosis dalam guyon. Overdosis dalam tertawa. Kalau orangnya itu setiap ngomong mesti guyon, enggak pernah serius, maka dia akan dilecehkan, bahkan sampai anak-anak kecil pun melecehkannya. Maka orang ini tidak terjaga muru'ahnya. Terkait dengan pembahasan sungkeman yang biasa dilakukan di masyarakat Jawa pada umumnya, di hari raya Idul Fitri dan acara pernikahan. Masih ada satu lagi acara, acara mitoni, itu juga ada sungkeman. Apakah hal tersebut termasuk bid'ah di hari raya ataukah pernikahan? Maka ini masalah urf, masalah adat, yang hukum asalnya mubah. Maka jika apa yang dilakukan adalah mubah, kemudian di Idul Fitri tersebut dia juga melakukan hal yang mubah, selamat hari raya, maka tidak masalah. Namun kalau mau pernikahan, ada acara sungkeman, ya, cium tangan bapak dan ibu, ya, dan maksudnya adalah mohon doa agar nanti bahagia di pada saat setelah menikah, dan ya, maka tidak masalah. Bolehkah menggabungkan dua atau lebih bacaan sholat dalam satu rukun sholat? Misalnya dalam satu sujud, membaca dua bacaan sujud sekaligus. Untuk sujud boleh. Karena dalam sujud dianjurkan untuk memperbanyak doa. Maka semua doa tadi dibaca semua tidak masalah. Asalkan dia bukan imam. Nah, kalau imam maka tidak boleh memberatkan makmum. Saya punya gangguan pada saluran pencernaan. Terkadang untuk buang air besar memerlukan waktu 20-30 menit. Yang kadang bersamaan dengan waktu sholat. Jadi terkadang saya tidak dapat mengikuti sholat berjamaah. Bahkan terkadang hingga waktu sholat habis. Apakah sebaiknya sholat dulu buang air, kemudian buang air ataukah sebaliknya? Maka dilihat seandainya menahan buang air ini mengganggu konsentrasi ataukah tidak? Kalau buang air ini mengganggu konsentrasinya, ya, seandainya dia menahan buang air, dia mengganggu konsentrasinya, maka dia harus buang air terlebih dahulu. Akan tapi jika buang air ini menahan buang air itu tidak mengganggu konsentrasinya, maka dia bisa sholat terlebih dahulu dan setelah itu buang air. Saya sering mengalami kesulitan dalam memutuskan sesuatu antara ya dan tidak. Di antara dua masalah yang maslahat dan mudaratnya sebanding. Bagaimanakah yang seharusnya saya lakukan? Maka bisa solusinya ada dengan musyawarah. Tanyakan dan sampaikan masalah yang ada, maslahat yang dipertimbangkan, dan mafsadah yang dikhawatirkan. tanyakan pada orang yang bijak, orang yang punya pengalaman dan yang lainnya. Kemudian beramalah sebagaimana nasihat yang beliau berikan. Atau meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah berikan, itulah yang dilaksanakan. Apa hukum menulis bismillah atau doa pengantin atau arum 21 dalam bahasa Arab di undangan pernikahan? Jawabannya boleh-boleh saja. Dan kewajiban orang yang menerima undangan untuk menjaga undangan tersebut. Ustaz pernah menjawab bahasanya suri adalah orang yang memberontak kepada pemimpin dan mengkafirkan pelaku dosa besar. Apakah itu bukannya khawarij? Ya itu khawarij, ya itu sururi. Ya cuma nama yang beda. Ya, namun intinya sama. Ya, pemahaman Muhammad bin Sur adalah itu, adalah mudah mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Ya. Kemudian membolehkan memberontak terhadap penguasa, itu pemahaman sururi, dan itu sururi, yaitu khawarij. Bagaimana dengan definisi sururi? Sururi adalah orang yang mengambil atau menerima dana dari hizbiyah. Ada orang membuat definisi sururi adalah orang yang mengambil menerima dana dari hizbiyah. Bahkan Nabi menerima dana dan hadiah dari orang kafir. Berarti ini lebih suruh daripada suruh ya. Karena mubtadi' sama orang kafir, lebih bahaya orang kafir. Maka kalau mubtadi' dan hizbi tidak boleh menerima dana, maka orang kafir, mimbabil aula. Jika orang menerima dana dari hizbi dan mubtadi' itu suruh, maka menerima dana dari orang kafir, asad tusurian. Maka jika demikian kita katakan, apa Nabi itu adalah pemimpin awal sururi? Ya, jika demikian itu pengertian sururi, tidak masalah kita jadi pengikut Nabi dan jadi sururi. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, ya, seandainya orang yang menegakkan tauhid itulah wahabi, maka katakanlah saya ini wahabi. Sebagaimana dikatakan oleh al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seandainya yang boleh mencintai keluarga Nabi itu cuma rafidi, katakanlah saya ini rafidi. Maka dari mana definisi sururi adalah sururi yang dicela oleh para ulama, definisinya adalah menerima dana dari mubtadi' dan hizbi. Siapa yang memberikan? Man sabakuka bihada. Man sabakuka bihada. Siapa yang mendahulimu dalam membuat definisi semacam ini? Dan siapa yang mengatakan bahasa itulah maksud ulama mentahdir sururi? Adakah dalil khusus yang menunjukkan dianjurkan menambah ucapan Subhanallah Rabbil A'la dalam sujud lebih dari 3 kali. Ada hadisnya. Ya. Ada seorang yang dipuji oleh sahabat. Dia sholatnya sangat mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diperhatikanlah bahasanya rukuk dan sujudnya. Dia membaca tasbih kurang lebih 10 kali. Kira-kira 10 kali. Ada beberapa orang yang mengharamkan biawak karena biawak beda dengan dhob. Kalau biawak beda dengan dhob, lalu apa alasan untuk mengharamkan biawak? Sebutkan salah satu sebab-sebab pengharaman makanan. Karena memang diperintahkan untuk dibunuh, dilarang untuk dibunuh, atau yang lainnya. Ya, jika tidak ada sebab-sebab untuk mengharamkan makanan sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan para ulama, ya, kenapa kok? Nah, kok diharamkan? Apa alasan untuk mengharamkannya? Hukum asal makanan? halal. Jika ada seorang yang suka telat sholat subuh, maka langsung dihukumi munafik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah dua. Pertama apa? Sholat jamaah sholat isya, dan yang kedua adalah jamaah sholat subuh. Maka jika ada orang yang berat untuk melaksanakan dua sholat berjamaah ini, maka ada pada dirinya kesurupan dengan orang munafik. Yang ini disebut dengan nifak apa? Nifak amali. Adapun nifak itiqadi, maka ini berkaitan dengan akidah dia. Yang jelas, jika kita menginginkan kebaikan, maka kita tidak bermudah-mudah menuduh. Karena menuduh itu tidak mendatangkan ada orang yang suka apa, jarang sholat jamaah subuh, utan nasihati dengan kita katakan kamu ini munafik, ya enggak jadi menerima nasihat. Bukan demikian cara memberikan nasihat. Bukan dengan dituduh kamu ini munafik, enggak pernah jamaah subuh ke masjid, oh, dalilnya Nabi gini. Isinya benar, namun caranya, cara penyampaian yang tidak benar. Ini diingatkan, ya, diingatkan dengan hadis Nabi tentang hal tersebut, ya. Dan tidaklah kita jaga diri kita dari sifat-sifat orang munafik, jangan dicontoh, jangan diteladani, dan kalimat-kalimat semisal. Dalam doa, dalam buku doa dan wirid terdapat banyak doa untuk doa pagi dan petang. Apakah harus dibaca semua atau sebagian? Dan apakah urutannya harus sesuai dengan urutan pada buku? Jawabannya urutannya bebas dan tidak harus semua. Karena kalau bikin buku ya mau tidak mau harus bikin urutan. Ya, mau tidak mau harus bikin urutan kan? Karena masa mau ditumpuk dalam satu dalam satu baris semua kan tidak bisa. Ya, mau tidak mau harus dibikin urutan. Namun urutan ini sekedar urutan karena tidak Nabi ajarkan urutannya harus begini, begitu dan seterusnya. Jika di satu daerah satu-satu komunitas kata dewa bukan menunjukkan makna rububiyah, tapi untuk memuji kehebatan seseorang, maka jika kita berada di daerah atau komunitas tersebut, bolehkah kita menggunakan kata dewa sesuai dengan makna yang dipahami di daerah tersebut, ya ini memuji seseorang. Maka jika benar apa yang dikatakan secara umum, maka jawabannya boleh. Namun kalau bisa pertanyaannya agak rinci, ya. Gimana bentuk kalimatnya, apa komunitas yang dimaksudkan. Itu secara kaedah, ya, kalau memang makna di satu tempat, satu kata itu adalah maknanya demikian, ya sudah. Ya, kahwa itu di satu tempat maknanya. Maknanya kopi, bukan muskir, ya sudah. Maka itu makna yang dimaksudkan oleh penggunanya dan itulah hukumnya. Maka ada kaidah yang diberikan oleh Ibnu Hazm rahimahullah taala. Beliau mengatakan al hukmu mabniun alal ism wal ism mabniun alal wasf. Hukum itu dibangun di atas nama. Haram itu dibangun di atas nama khamar. Namun ism mabniun alal wasf. Namun nama itu dibangun di atas kriteria. Maka jika memenuhi kriteria, maka memenuhi nama. Jika memenuhi kriteria, maka memenuhi nama. Jika nama terpenuhi, maka hukum berlaku. Maka kriteria sujud, demikian. Kriteria sujud. Maka perbuatan yang memenuhi kriteria, maka dia memiliki nama sujud. Dan jika nama sujud ada, maka hukum masalah sujud ada. Yaitu tidak boleh haram sujud pada selain Allah. Maka haram sujud pada selain Allah ini dibangun di atas nama sujud. Dan sujud itu dibangun di atas wasaf, di atas pengertian apa itu sujud. Di hadis disebutkan haram hukumnya jual beli kucing dan anjing. Bagaimanakah cara bila kita ingin memiliki anjing, pingin? Sementara tidak ada orang yang mau memberi. Yang biasanya ada adalah toko yang menjualnya. Jawabannya, ingin bukan kebutuhan. Ingin bukan kebutuhan, apalagi darurat. Kalau memang kondisinya adalah kondisi darurat, maka boleh. Boleh darurat. Sebagaimana hukum asal, jual beli darah adalah haram. Non, jika orang itu butuh darah untuk transfusi, dan tidak ada yang mau kecuali harus beli. PMI juga tidak menyediakan gratis dan juga harus beli. Maka boleh beli darah dalam kondisi ini. Maka uang dalam hal ini boleh untuk pembeli, haram untuk penjual. Demikian fatwa Lajnah Daimah tentang masalah darah. Oleh karena itu, maka kalau cuma sekedar keinginan dan itu bukan hajat, apalagi bukan darurat, maka keinginan itu tidak bisa mengubah hukum. Maka orang hanya boleh punya kucing ya karena hadiah, ya, dan bukan karena jual beli, dan termasuk jual beli barter. Sudah tak kasih kucing, namun kamu ngasihkan saya motormu. Kita kasihan, ya, saling mengasih. Ya ini jual beli juga, nah, ini jual beli. Jual beli itu tidak mesti barang dengan uang. Ini tak kasih kucing Rusia, namun. Ini motor barumu untuk saya. Ini tidak jual beli loh, ini kasihan kamu ngasih saya ini, saya ngasih kamu itu. Ya itu jual beli meskipun namanya kasihan. Karena al-asma'la tughayyir haqa'iq. Nama yang diubah tidak mengubah hakikat senyatanya. Ada teman yang bertanya sudah 5 bulan, dia menganggur dan akhirnya mendapatkan pekerjaan di perusahaan minyak. Sekarang sudah menjalani masa training, yang jadi masalah dia berada dalam lingkungan yang berbahaya. Sehingga dengan alasan keamanan, maka harus pakai masker dan bulu-bulu di wajah harus dicukur. Agar tidak bocor, apa hubungannya? Dan apa yang bocor? Temanku bilang dari perusahaan dia dikasih waktu sampai hari Senin besok untuk memutuskan jika temanku tersebut mencukur jenggotnya, apakah dia termasuk orang yang dalam kondisi terpaksa ataukah dipaksa. Jika dia mengundurkan diri maka harus bayar denda mahal yang mungkin dia belum sanggup membayarnya dan orang tuanya akan marah. Bolehkah nasihat, mohon nasihat dan penjelasannya. Maka ini baru dapat masalah, baru ditanyakan. Baru dapat masalah, nanti kalau mundur, kena denda besar. Ini baru ditanyakan. Kemarin waktu daftar nggak tanya. Setelah dapat masalah, kita yang suruh tanggung jawab. Untuk memberikan legal. Ketika daftar nggak tanya dulu. Nggak musyawarah dulu. Setelah ada masalah, dan bebannya dibebankan kepada kita, kepada ustadz, ya cuang ini namanya. Maka jawaban pertamanya adalah cuang. Ya. Tanyakan dulu waktu daftar, nanti ini dampaknya gini, resikonya gini. Ya. Baru minta pertimbangan. Ya, setelah itu maka ada saran dan nasihat. Ini kemarin sudah memberikan fatwa dirinya sendiri. Ya. Sekarang memberikan fatwa dirinya sendiri. Ya. Sekarang kemudian setelah ada masalah yang besar, ya, dia minta fatwa sama orang lain. Padahal kemarin sudah berani memberikan fatwa untuk dirinya sendiri. Kita katakan ini bukan alasan darurat. Ya. Ini bukan alasan darurat yang membolehkan orang untuk nyukur jenggot. Karena pekerjaan tidak hanya di tempat itu. Dan jangan hanya selalu yang dipikirkan mendaftar. Coba dipikirkan bikin pekerjaan. Maka yang jadi sumber masalah itu adalah karena pikiran orang daftar. Nah, daftar. Gimana kalau kerja sendiri? Itu enggak pernah dibayangkan. Dan ini yang jadi sumber masalah. Masalah motong jenggot, masalah isbah, selalu yang ditanyakan saya daftar, kemudian begini. Seakan-akan pekerjaan itu hanya dengan daftar. Dengan ikut orang. Cobalah dibuka wawasannya lebih luas, dibuka dunianya itu lebih lebar, dunia itu enggak sempit. Dunia itu tidak harus daftar. Nah. Yang ada itu bukan hanya harus daftar. Mbok menerima pendaftaran. Maka kalau dunianya itu cuma mendaftar, maka masalah itu terus saja akan terjadi. Masalah jenggot, masalah isbal karena daftar. Masalah jenggot, isbal, masalah daftar. Jenggot, isbal, daftar lagi, daftar. Dan ini pertanyaan yang berulang sepanjang tahun. Maka bukalah dunia dan gimana kita punya punya kerangka berpikir, kapan saya membuka pendaftaran. Jangan jadi orang yang selalu daftar. Kapan saya punya kesempatan tuh, saya punya ide untuk buka pendaftaran, terima orang kerja dan bantu orang untuk punya kerja. Maka ini bukan satu hal yang terpaksa. Saya Abdul Muhsin Al-Abad pernah ditanya tentang seorang yang berada di satu negara yang sangat sangat susah. Negaranya membuat aturan untuk orang Afrika, dia tanya. Di negara saya dilarang untuk pelihara jenggot. Bolehkah dan saya akan dihukum seandainya saya pelihara jenggot? Bolehkah saya mengkor habis jenggot saya? Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, jika polisi menangkapmu dan dia yang ngerok jenggotmu, maka tidak apa-apa. Tapi jangan kamu sendiri. Jika polisi yang menangkapmu dan dia ngerok, tidak apa-apa. Gitu. Kamu sudah ditangkap, sudah diborgol, dikerok, tidak apa-apa. Namun kalau kamu yang ngerok, tidak boleh. Bolehkah atau tidak kalau kita meniatkan 3 sholat sunnah dalam 2 rakaat? Ketika mendekati iqamah dalam sholat subuh dan tidak sempat untuk bagi saya untuk melakukan 3 kali sholat sunnah, sholat fajar, sholat tahiyatul masjid, sunnah fajar dan qobliyah. Nah ini yang perlu diperhatikan, bahasanya qobliyah subuh itu sama dengan sunnah fajar. Maka saya meniatkan 3 sholat sunnah tersebut, jawabannya 2 sholat saja, karena sunnah fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Dalam satu sholat sunnah 2 rakaat. Ya, apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena Nabi SAW cuma mengatakan, jika kamu masuk masjid, sholatlah 2 rakaat. Nabi tidak mengatur sholat 2 rakaat ini harus sholat khusus, ataukah bisa sholat qobliyah subuh. Ya, maka bisa dimasuki sholat qobliyah subuh sehingga jadi 1. Saya lupa matan hadisnya, tapi seingat saya intinya adalah hampir ada seorang yang bertelekan bersandar di atas dipan dalam keadaan kenyang, dia mengatakan lialah Al-Quran, halalnya halalkan apa yang dihalalkan, haramkan apa yang diharamkan. Saya baca di majalah Al-Furqan yang bahas tentang masalah ingkar sunnah, apa maksud hadis di atas. Di dalam majalah itu, hadis itu jadikan bukti kenabian, anak orang yang dimaksudkan sudah muncul. Bagaimana penjelasannya? Maka hadis tersebut adalah hadis yang sahih dihadkan oleh Abu Dawud. Dan hadis tersebut adalah mengisyaratkan nanti di akhir zaman akan adanya orang yang ingkar sunnah dan cuma menerima Al-Quran saja. Dan apa yang Nabi beritakan maka terjadi sebagaimana yang Nabi beritakan. Maka ini diantara bukti kenabian. Nabi memberitakan sesuatu yang belum terjadi dan terjadilah sebagaimana yang Nabi beritakan. Maka ini bukti kalau itu berasal dari wahyu dan bukti kalau beliau adalah seorang Nabi. Ketika kita bermakmum dalam safar, kita sholat bersama imam dan imam tidak menjelaskan bahasanya sholatnya jamak qasar sehingga makmum tersebut tidak niat sholat jamak qasar. Dia hanya niat sholat mengikuti imam, sahkah sholatnya? Untuk jamak, ulama berbeda pendapat apakah niat jamak harus dari awal sholat yang pertama ataukah diniatkan setelah untuk niat sholat yang kedua. Ulama berselisih pendapat, pendapat yang paling kuat, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, yaitu tidak ada kewajiban niat jamak dari sholat yang pertama. Niat jamak itu adalah setelah sholat pertama selesai, mau masuk sholat yang kedua. Maka sebelum sholat kedua, dia niat jamak. Dalilnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar tidak pernah memberitahu kepada para sahabat, nanti saya akan sholat jamak. Namun sahabat tahu ini jamak setelah, oh ternyata jamak. Nah, Nabi tidak pernah memberitakannya. Maka ini dalil bahasanya tidak ada keharusan niat dari awal. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.